kalah banyak. Aku cinta kamu dan juga teman baikmu. Persetan aku pasti sembunyi, dia kan kulindungi. Kau takkan sadari dirimu telah ku selingkuhi. Sebenarnya ku hanya ingin bercanda, bilang ku sayang sebatas main gila. Tapi kawanmu setuju dianggap saja, terpaksa ku ambil juga kesempatan yang ada. Aku cinta dirimu juga teman baikmu. Dua cinta, ada dua hati temaniku kalah gunda. Tak peduli jika nanti timbulkan masalah, bila satu merajuk pindah ke sebelah. Persetan kau bilang ku playboy, lelaki macam mana tolak rezeki boy. Ku hanya cari aman, justru menangku banyak. Pacarku dua baru untungnya aku menang telan. Maafkan aku mendua, bukan niat tapi rezekiku dapat dua. Aku sayang dia juga teman baiknya. Cinta kalahkan persahabatan.